Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kembali dalam kesempatan kali ini kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita nanti dapat memberikan kita secercah cahaya untuk dapat menerangi kehidupan kita dan sebagai pegangan kita di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita nantinya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 192 surat Ali Imran juz ketiga yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ayat 192 ini merupakan kelanjutan dari keterangan ayat 191, di mana di dalam ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri seorang mukmin yang dikatakan sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang lidahnya selalu basah menyebut nama Allah dan selalu memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini, sehingga akhirnya dia sampai kepada kesimpulan dan lantunan doa, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Ini merupakan doa yang maksurat yang tertera di dalam Al-Qur'an. Artinya sangat baik untuk kita baca dalam lantunan doa keseharian kita. Adapun maksud ayat 192 ini adalah untuk menjelaskan bahwa pada saat orang-orang ulul albab, orang-orang yang selalu berzikir dan memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa barang siapa yang masuk ke dalam neraka karena melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka sesungguhnya orang seperti itu mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik di sini adalah bahwa melalui kalamnya Allah tidak mengatakan mereka itu akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Akan tetapi Allah hanya mengatakan faqad akhzaitah. Iya. Ini kesimpulan orang-orang yang berpikir tadi melalui kalam Allah ini bahwa orang yang melakukan dosa tidak dihukum dengan hukuman berat, dalam artian dicambuk di dalam ayat ini tidak dicurah air panas dan sebagainya. Akan tetapi ada satu kesimpulan yang diambil, yaitu orang yang engkau masukkan ke dalam surga, maka mereka itu sudah mendapatkan kehinaan yang sangat besar. Di dalam kehidupan ini, kalau kita mau mengambil sampel contoh yang sederhana, seseorang mungkin tahan pada saat dia dipukul. Akan tetapi jangan coba-coba kalau dihina. Iya. Dipukul mukanya itu dia masih mungkin bisa bersabar, tapi kalau ditokok kepalanya, maka mungkin dendamnya itu akan sangat-sangat besar. Iya. Jadi ternyata penghinaan seseorang kepada orang lain itu lebih besar daripada kalau dia memukul atau menyakiti secara fisik. Iya. Oleh karena itulah maka di dalam ayat ini lantunan doa-doa orang yang berulul albab itu, orang yang berpikir tadi, mengatakan orang yang masuk neraka sesungguhnya mendapatkan kehinaan besar, dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat tidak disenangi oleh manusia. Iya. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sekedar prolog singkat pada kajian kita hari ini. Di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi kembali lagi kita kepada wa ma lizzalimina min ansor, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan ditolong. Pernyataan ulil albab ini sangat menarik karena rupanya dia cuma menghindar pada dua hal dan dia tidak mengharap banyak-banyak. Tidak mengharap masuk surga, yang penting tidak masuk neraka sudah bagus. Yang kedua, tidak menzalimi saja pun sudah bagus. Gak usahlah berbuat baik. Yang penting tidak menyakiti orang saya sudah hebat. Itu kan permintaan yang paling dasar. Rupanya permintaan ini bukan orang bodoh yang mengucapkannya, tapi orang pintar. Kenapa? Karena ini adalah musibah, musibah, musibah. Iya. Kenapa? Kalau sudah masuk neraka, walaupun menikmati apapun enaknya di dunia ini, tidak sebanding. Pedihnya azab api neraka dengan kenikmatan yang sesaat sebentar di dunia ini. Iya. Yang kedua, kalau sudah menzalimi, itu sudah bukan ceritanya agama lagi, universal itu. Kezaliman itu tidak disukai siapapun. Iya. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, yala'anuhumullah wa yala'anuhumul la'inun. Bukan saja Allah yang melaknat, tapi orang-orang pun yang seprofesi dengan dia akan melaknat kalau misalnya dilakukan kezaliman. Maka dalam pertemuan kita yang singkat ini, kita mengharapkan supaya tidak ada lagi di Indonesia ini pemimpin yang zalim. Iya. Karena apa? Karena pemimpin yang zalim ini di akhirat sudah jelas sengsaranya, masuk neraka. Tapi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kemarin kita sebutkan, bahwa kezaliman itu tidak saja akan didapatkan musibahnya di akhirat, tetapi di dunia ini juga terlihat. Orang yang zalim itu tidak akan mendapat pertolongan. Bayangkan ketika dia ditangkap, dipenjarakan, maka semua kuncu-kuncunya itu tidak mau menolong dia. Wa ma lizzalimina min ansor, tidak ada orang yang mau membantu dia ketika dia sudah harus masuk penjara. Itu bukti bahwa kezaliman itu tidak saja dapat ditolong di akhirat, tapi di dunia ini pun penolongnya tidak ada. Itu tambahan dari saya. Iya. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Artinya, selama ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa tindakan kezaliman yang dilakukan untuk kepentingan pribadi itu akan bersifat langgeng dan tidak peduli orang lain susah, yang penting dirinya senang. Akan tapi satu hal yang patut diingat adalah bahwa ternyata perbuatan maksiat, dosa atau kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain itu akan menyebabkan hidup kita sendiri tidak juga akan merasa tenang. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala falanuhyannahum innallazina amanu wa amilus solihati man 'amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan berikan kepada mereka hidup yang thayyibah, hidup yang baik. Artinya, kebalikan daripada itu, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Mungkin kalaupun tampak enak, itu hanya sekedar sementara saja. Artinya di balik itu akan ada lara atau musibah, duka yang berkepanjangan yang akan menimpa seseorang. Mungkin ada tambahan ya, Ustaz Nabi? Ustaz Fardana, menarik sini kalau bilang kita menyuguhkan di tengah-tengah diskusi kita ini sebagai penguatannya adalah hadis Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari Allah, disebut hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi tersebut disebut dijelaskan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Iya. Ya wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Iya. Maka sebab itu, fala tazalamu. Iya. Maka janganlah engkau saling menzalimi. Nah, di antaranya ada yang lain menyebutkan az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Iya. Kezaliman di dunia ini akan membawa kegelapan di hari kiamat. Iya. Jadi kalau oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Islam itu ya, disebutkan bahwa kezaliman itu dibagi tiga, zulmul abdi li rabbihi wa zulmul abdi li nafsihi wa zulmul abdi li ghairihi. Kezaliman hamba kepada Tuhannya. Kenapa? Ya, terkadang orang mengatakan, sebagian memahami, enggak pernah kupukul Tuhanku katanya. Bukan itu maksudnya. Ketika kita tidak mentauhidkan Allah dengan betul-betul, artinya hak Allah kita tidak tunaikan, berarti kita zalim kepada Allah. Benar. Ya. Terhadap diri, terkadang orang mengatakan, ya tak sholat itu kan saya, ya suka seperti saya lah. Sebenarnya telah menzalimi diri sendiri. Artinya apa? Ya mampu-mampu suka saya, enggak bisa. Kata Allah, itu anda menzalimi diri sendiri. Karena nanti dia memiliki kiamat, di dunia ini siksanya akan kembali kepada orang yang tersebut. tidak kepada Allah, tidak kepada orang lain. Nah, kezaliman yang ketiga adalah kezaliman seseorang kepada orang lain. Maka ini harus diminta maaf atau diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Ini saya pikir pembagian tiga zalim ini harus kita pahami betul sebagai masyarakat, sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Mungkin kita kembali dulu kepada pemahaman terhadap kata-kata makna daripada zalim ini. Iya. Ya, zalim itu sebenarnya adalah menyakiti orang lain, iya, apakah dalam bentuk yang kecil maupun dalam bentuk yang besar. Yang jelas, apapun perbuatannya, kalau itu dia sifatnya menyakiti orang lain, maka dalam pandangan agama itu adalah suatu hal yang salah. Iya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dan mewanti-wanti kepada kita untuk waspada, untuk tidak melakukan tindakan kezaliman ini. Rasulullah mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu mustajabun. Iya. Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena itu betul-betul mustajab, langsung terangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti ini. Orang-orang yang merasa tersakiti itu biasanya selalu berkeluh kesah, dan keluh kesahnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan yang negatif kepada orang lain, akan tetapi keluh kesah kita itu kalau pada saat kita misalnya dizalimi orang, maka itu langsung diterima oleh Allah, dan Allah akan membalaskan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman itu. Jadi ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan, untuk tetap bersikap hati-hati terhadap sesama kita. Artinya tetap menjaga dan timbang rasa terhadap orang lain. Jangan sampai kita kesalahan tangan atau kesalahan ucapan sehingga akhirnya menzalim orang lain. Benar sekali Ustaz. Perdana, kalau saya tambahkan sedikit, terutama anak terhadap orang tuanya. Iya. Jangan sampai seorang anak karena mungkin sudah sukses lupa terhadap orang tua dan menzalimi orang tua. Menzalimi. Walaupun dalam bentuk perkataan. Iya. Aku kan dulu enggak pernah mama sekolahkan. Ya, tapi Anda berhasil ini walaupun tidak disekolahkan orang tua, walaupun bagaimana tetap orang tualah yang perlu dihormati. Iya. Jangan sampai perkataannya sedikit ini menyayat hati orang tua sehingga orang tua tidak enak badan. Ada sebagian pemahaman bahwasanya membatasi pada masalah itu saja. Padahal kalau kita lebarkan, antara dia dengan orang tuanya, antara sebenarnya sama antara dia dengan mertuanya. Iya, benar sekali. Ada sebagian orang saya melihat dia hanya berlaku adil terhadap orang tuanya saja. Tapi ketika dengan mertuanya, dia bisa saja berlaku zalim. Kenapa? Itu kan bukan ayahku, bukan ibuku. Padahal ya, ini banyak terjebak manusia di sini. Apalagi sebagian kalangan muda ini kan egonya terlalu tinggi. Padahal ketika akad perkawinan itu telah dilaksanakan, maka orang tua kita adalah orang tua istri kita, orang tua kita adalah orang tua suami kita, sama. Orang tua suami kita juga adalah orang tua kita sebagai istrinya. Maka iya, disebutkan dalam pernikahan itu, wahos tu minghu misakon golizo. Jadi ikatannya itu bukan ikatan sekedar ikatan antara kita dengan istri, tapi misalkan golizo itu ikatan keluarga besar, dua keluarga besar menjadi satu. Jadi satu. Cuman satu hal juga, bukan berarti habis itu sebagai orang tua dan sebagai mertua langsung cepat mengatakan sumpah serapah terhadap anak. Jangan. Tetap di sini disebutkan, walaupun itu mustajab, tapi doakanlah sebagaimana doanya Nabi Muhammad. Gimana Ustaz Perdana doa Nabi Muhammad ketika dizalimi oleh penduduk Taif itu? Iya. Allahumma hadih qaumi fa innahum qaumul la yafqahun. Ya Allah, tolong tunjuki hambaku walaupun mereka berbuat tindakan yang tidak benar, karena sesungguhnya mereka itu masih jadi belum mengetahui. Jadi doanya tetap positif. Iya, doa tetap positif. Berpikirnya tetap positif. Ada yang perlu saya ingatkan kepada kita semua ya, kepada kita yang berbicara di sini dan kepada pendengar yang berbahagia. Sebenarnya tentang orang tua tadi, itu keberpihakan Allah kepada orang tua mertua kita itu langsung. Iya. Walaupun terkadang orang sampai menunggu emaknya mengangkat tangan dulu, menyumpah-nyumpah dulu, enggak. Sebenarnya ketika kita tidak adil atau zalim kepadanya, pada saat itu Allah sudah murka. sampai begitu hebat keberpihakan Allah kepada orang tua itu. Ya. Rezeki susah. Ya? Rezeki susah, apalagi kalau dia sudah angkat tangan. Allah. Nah, ya, itu sudah gawat itu kita itu. Sudah tidak ada lagi keindahan hidup ini. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dengan redaksi wabil walidaini ihsan, berbuat ihsan kepada orang tua. Ihsan yang melakukan kebaikan dalam setiap tindak tanduk, perkataan dan perbuatan kita. Dan pada ayat itu pun tidak ada menggunakan kata kerja waktu. Iya. Secara bentuk yang lebih global. Iya. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada kesempatan kali ini. Akan tetapi mungkin ada sedikit tambahan yang ingin saya sampaikan, bahwa berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati pada hari ini, bahwa ternyata di dalam sistem pendidikan sendiri itu hendaklah pendidikan dalam bentuk pendidikan menyakiti fisik itu juga merupakan kekerasan, satu hal kekerasan fisik juga merupakan bentuk-bentuk tindakan yang zalim itu. Artinya mungkin sebagai bahan renungan kita semua, terutama sekali para guru atau para pengajar, hendaklah memberikan bentuk sanksi hukuman yang lebih tepat, jangan sekedar menyakiti fisik sang murid. Ya, mungkin banyak sekali cara yang dari bisa. Itu suri tauladan juga perlu. Iya, suri tauladan yang baik itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang terbaik yang harus kita tampilkan sebagaimana itu telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak hal yang patut harus kita renungkan, terutama sekali untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan kita ke depan, insya Allah, agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat-masyarakat yang unggul, menjadi orang-orang yang ditempa menjadi ulul albab, yang tidak hanya cerdas akan tetapi juga mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan dapat realisasi seperti itu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya, begitu juga kepada asatidz kita dari tim Safil Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet. Dan kami akhiri saja pertemuan kali ini dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.